Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mawdi'ul khamis. Poin yang kelima. Karena ini adalah lanjutan dari daurah kita bulan lalu. Yang kita sudah sampai pada poin keempat dari muqaddimah, sekarang poin yang kelima. Qissatul hijrati wa fiha minal fawaidi wal ibari ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Itu poin kelima, kisah hijrah. Kisah hijrah wa fiha minal fawaid. Nah, terkait kisah hijrah ini di dalamnya terdapat beberapa faedah. Wal ibari dan ibrah, ibrah. Ibar jamak dari ibrah. Ma la ya'rifuhu, yang tidak diketahui, aktsaru man qara'aha, oleh mayoritas pembacanya. Banyak orang yang baca Sirah Nabawi, tapi dia tidak dapat pelajaran akidah, tidak dapat ibrah, tidak dapat hikmah tauhid yang terkandung di kisah hijrah tersebut. Oleh karena itulah Syekh di sini mencoba mengurainya. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-hijratu fil lughah, hijrah secara bahasa adalah ma'khudatun minal hajri. Itu diambil dari kata hajr. Apa makna al-hajr? Wa huwa at-tarku, yaitu meninggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, war rujza fahjur. Adapun rujz, kotoran, tetapi di sini maknanya adalah berhala. Maka fahjur, yaitu maknanya utruk. Fatruk, yaitu tinggalkanlah. Nah, maka makna hajar di sini maknanya adalah taroka yatrukutarkan, meninggalkan. Ai utrukhu, yaitu tinggalkanlah. Nah, ini makna ayat warrujza fahjur, ai utrukhu, tinggalkanlah. Ya, fal hajru huwa at-tarku. Maka hajar di sini makna at-tark, meninggalkan. Nah, ini makna hijrah dari kata hajru, meninggalkan. Ya, wa minhu hajar, hajru ahlil ma'asi. Di antaranya ialah penggunaan dalam bahasa Arab ketika dikatakan hajru ahlil ma'asi, meninggalkan pelaku maksiat. Wa hajrul musyrikin, meninggalkan musyrikin. Ya'ni tarkuhum wa adamu mahabbatihim, yaitu maknanya tarkuhum, meninggalkan mereka. Wa adamu, dan tidak mahabbatihim, tidak mencintai mereka. Ini makna al-hajr, yaitu hijrah. Apa makna al-hijrah? Diambil dari kata al-hajru, at-tarku, meninggalkan. Nabi SAW bersabda, al-muhajiru, muhajir isim fa'il, orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah ialah man hajara ma nahallahu anhu. Man hajara. Nah, yaitu orang yang hajara. Tadi apa makna hajara? Meninggalkan. Taroka, meninggalkan ma nahallahu an, meninggalkan apa yang Allah larang. Ai taroka ma nahallahu anhu. Nah, ini meninggalkan apa yang Allah larang. Amal hijratu fi syar'i, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adapun hijrah secara syar'i, itu tadi secara bahasa. Kalau secara bahasa kita sudah bisa ambil faedah bahwasanya hijrah makna meninggalkan, maka ketika nanti ketika dipahami makna syariat, kita sudah dapat poin lebih di situ. Ya, amal hijratu fi syar'i, adapun hijrah dalam definisi syariat, maknanya ialah fahiya al-intiqalu min baladis syirki ila baladil islami li ajli dini. Nah, maknanya adalah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam karena agama. Bahkan para ulama meluaskan makna ini. Semisal di negeri kita tinggal di negeri kafir, kita tidak dapat menegakkan agama kita. Negeri Islam kita enggak mungkin hijrah. Kenapa mungkin? Karena tidak ada hubungan diplomatik antara negara kita dengan negara yang akan kita hijrah menuju ke sana, sehingga kesulitan dapat visa dan seterusnya. Tetapi negara sebelah yang kafir juga itu lebih mending, ya, itu lebih ringan dampaknya itu, yang kalau kita menegakkan agama, maka syariat tetap memerintahkan untuk kita berhijrah ke sana. Paham gak sini? Ini para ulama mengambil ibrah dari kisah hijrah yang pertama dari Mekah. Waktu itu Mekah negeri kufur, kesyirikan, Abu Jahal, Abu Lahab di situ. Hijrah yang pertama ke negeri mana? Habasyah. Habasyah itu negeri apa? Hah? Negeri Nasrani. Negeri Nasrani, tapi di situ kekafirannya lebih ringan dibandingkan dengan musyrikin, karena di sana mereka ahlul kitab. Rajanya juga tidak zalim, bahkan rajanya masuk Islam. Rajanya tidak zalim. Nah, oleh karena itulah mereka, para sahabat, diperintahkan oleh Nabi hijrah ke sana. Mereka bisa menampakkan agama, menjalankan agama. Maka hijrah ini definisi dari Syekh Shalal Fauzan secara global, berpindah dari negeri kafir, negeri syirik, ke negeri Islam li ajli din, karena agama. Ya. Nah, Syekh Shalal Fauzan di tempat yang lain menerangkan, kalau di negeri Islam, ya, jauh dan tidak mungkin kita menggapai ke situ, kecuali kita bisa ke negeri kafir sebelah. Lah, kafir juga, tetapi mendingan. Kalau di negeri yang sekarang kita tempati, kita gak bisa sholat Jumat. Ya. Tapi di negeri yang kafir sebelah, ada sholat Jumat. Maka hijrah ke situ, wajib hukumnya. Kecuali yang tidak mampu. Hijrah itu hukumnya wajib. Nah, kayak saudara-saudara kita yang ada di Eropa, mereka berupaya hijrah. Ketika mereka gak mampu, maka mereka ma'zur, diberikan udzur atas ketidakmampuan mereka. Namun bagi mereka yang mampu, mereka wajib hijrah. Ya, kecuali mereka dapat menampakkan agama di situ. Tapi barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya. Nah. Wa hadhihi hiyal hijratu syar'iyyah. Maka inilah hijrah syar'i. Al wal hijratu fiha fadlun 'azimun. Dan di dalam hijrah terdapat keutamaan yang sangat besar. Wahia adilatul iman wal jihadi fi sabilillah, yaitu sepadan dengan keimanan dan berjihad di jalan Allah. Allah Taala berfirman, perhatikan, wal alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan yang berjihad. Allah gandengkan kata hijrah di tengah-tengah antara iman dan jihad. Maka ini menunjukkan bahwasanya hijrah adalah poin penting dalam syariat kita. Salah satu amal yang krusial dalam syariat kita. Yang kalau ditinggalkan padahal mampu, maka mengakibatkan iqab, hukuman dari syariat. Yang Allah tegaskan nanti di tempatnya. Ya, di pembahasannya nanti. Apa hukum orang yang mampu berhijrah tapi dia tidak hijrah? Fahada mimma yadullu ala idhami al-hijrati. Maka ini menunjukkan keagungan hijrah. Bahwasanya hijrah digandengkan oleh Allah di tengah-tengah iman dan jihad. Fal hijratu baqiyatun ila an takuma sa'ah. Hijrah itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Adapun hadis Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, bukan maksudnya tidak ada hijrah sama sekali. Itu maksudnya tidak ada hijrah lagi ke Mekah, dari Mekah ke negeri yang lain. Karena waktu itu ketika Nabi bersabda demikian, Mekah sudah dikuasai. Maka namanya Fathul Mekah. Ya, Fathul Mekah. Jadi ketika Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah, Nabi bersabda di Mekah. Ketika Fathul Mekah, maka maknanya kata para ulama, tidak boleh lagi ada hijrah orang Mekah keluar Mekah. Tidak boleh lagi. Kenapa? Karena Mekah sudah Islam. Ya, bisa dipahami sini ya. Jadi hijrah tetap berlaku sampai kapan? Sampai kiamat, sampai enggak ada matahari lagi terbit dari timur. sudah ditutup pintu tobat, maka di situ sudah tidak ada hijrah. Ya, jadi hijrah sampai terus berlanjut, ya, sampai akhir yang Allah tentukan. فَالَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى إِذْهَارِ دِينِهِ فِي بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ, maka orang yang tidak mampu menampakkan agamanya di negeri musyrikin, yajibu alaih an yuhajira ila baladin yaqdiru fihi ala idharihi, maka yajibu alaih, wajib bagi dia, an yuhajira, untuk berhijrah, ila baladin, ke sebuah negeri, yaqdiru fihi, yang dia mampu di negeri tersebut, ala idharihi, untuk menampakkan agamanya. Fa illam yuhajir, nah apabila dia tidak berhijrah, wa huwa yaqdiru ala al-hijrah, padahal dia mampu berhijrah, fa innallaha anzala fihi al-Qur'an, maka Allah menurunkan ayat sebuah ayat di Quran, ya, innal ladina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh mereka, yang mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka mati di tengah-tengah kafirin, di tengah negeri kafir, dalam keadaan mereka mampu berhijrah, maka para malaikat bertanya kepada mereka, qalu fima kuntum, para malaikat berkata, kenapa kalian ini, kalian kok ada peluang untuk hijrah, kalian malah tidak hijrah, qalu kunna mustad'afina fil ard, kata mereka, kami dahulu orang-orang yang dilemahkan, ditindas di muka bumi ini. Maka malaikat bertanya lagi, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu lapang luas, fatuhajiru fiha, sehingga kalian dapat berhijrah ke sana, faulaika mahwahum jahannam, maka mereka itulah, ya, orang-orang yang tempat kesudahannya adalah jahannam, wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wa hadha wa'idun syadidun ma'a annahum muslimun, ini adalah ancaman yang berat padahal mereka muslim. Lakin lamma tarakul hijrata, namun tatkala mereka meninggalkan hijrah, bi udri mahabbatil amwali, karena alasan cinta harta, wal auladi, anak-anak, wal watani, cinta negeri, qaddamu mahabbatal hadhil asya, maka mereka lebih mendahulukan mahabbata hadhil asya'i, kecintaan terhadap hal-hal itu semua, ya, alal hijrati, daripada hijrah, fallahu jalla wa ala tawa'adahum, maka Allah jalla wa ala mengancam mereka bihadzal wa'idi, dengan ancaman ini. Nah, baik, bahaya ya meninggalkan hijrah ya. Ya hati, alhamdulillah. Namun jangan dipahami ya, kalau kita tinggal di Bekasi, kemudian kita di tengah-tengah kaum muslimin yang heterogen, ya, mungkin di tengah-tengah orang NU lah, itulah ya, di tengah-tengah orang NU. Jangan kita pahami, wah mesti hijrah nih, mesti hijrah. Lo, kita kan di tengah-tengah kaum muslimin. Memangnya NU tersebut kafirin? Kaum muslimin, mereka muslimin. Nah, mereka muslimin. Kita mampu sholat ke masjid bareng sama mereka lagi. Istri kita mampu berhijab. Nah, ya, jangan dimana, oh mesti hijrah. Sebagaimana hijrahnya orang-orang Mekah ke Habasyah. Jangan seperti itu. Ya, memang pilihan. Ketika kita sudah tidak nyaman, silakan pindah. Tapi jangan dimanai, kita mesti hijrah sebagaimana para sahabat ketika waktu itu di Mekah, mesti hijrah ke Habasyah, ke Madinah. Tidak demikian. Nah, berarti kita memposisikan tetangga-tetangga kita yang kaum muslimin yang NU tersebut semisal Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, enggak demikian. Ya, kalau mau pindah silakan pilihan. Tapi jangan diyakini dengan keyakinan asas hijrah tadi. Tapi mana lagi berikutnya? Nah, berikutnya wasababu nuzulihah, dan sebab turunnya ayat ini lamma kanat ghazwatu badrin, itu ketika terjadi perang Badar. Kanat itu fiilnya tam bukan nakis, maka ghazwatu itu fa'il bukan isim. Ya, apa patokannya fiil itu tam kana? Kalau dengan marfu'nya sempurna kalam, ya, maka itu adalah tam. Ya, bagi teman-teman yang belum belajar nahu, ya simak aja dengerinnya. Nah, bagi yang belajar nahu, mudah-mudahan dapat faedah. Tayyib barakallahu fikum. Wa kana al-musyrikin wa kana ma'al musyrikin. Maka ketika terjadi perang Badar, ini ada orang-orang muslim di sini, wa kana minal musyrikin unasun minal muslimin. Ya. Di tengah-tengah kaum musyrikin ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang dahulu ketika hijrah mereka enggak ikut hijrah, mereka tetap di Mekah. Kenapa? Wah, sayang ninggalin harta, ninggalin rumah, ninggalin istri, ninggalin itulah alasannya lah. Mereka tetap berada di Mekah. Maka ketika rombongan terakhir hijrah, rombongannya Rasulullah SAW dan Abu Bakar serta putrinya Rasulullah yang dijemput Fatimah, dia tidak ikut hijrah. Maka mereka tetap ada di Mekah dalam keadaan minoritas. Ketika terjadi perang Badar, mereka dipaksa ikut, ikut perang lawan orang Madinah. Ikut perang kamu. Hah? Ikut perang di barisan apa? Musyrikin. Suruh melawan siapa? Kaum muslimin. Paham gak sih? Ini bahaya ini. Ya. Kemudian wa sababu nuzuliha annahu lamma kanat ghazwatu badrin kana ma'al musyrikina unasun minal muslimina. Dan tidak berhijrah. Kenapa? Karena syuhhan, karena merasa pelit. Ya. Karena merasa pelit, enggak mau hijrah. Mereka merasa cinta biwatanihim, dengan negeri mereka, biladihim, ya, biladihim, negeri-negeri mereka, abwalihim, harta mereka, wauladihim, anak-anak mereka. Wahum yakdiruna ala hijrah, padahal mereka mampu hijrah. Falamma kharaja al-musyrikuna ila badrin, maka tatkala kaum musyrikun keluar ke Badar, kharaju bihim, maka mereka kharaju bihim ma'ahum, maka kaum musyrikin mengeluarkan mereka, memaksa mereka keluar, ya, agar ya, mereka pun ikut andil dalam pasukan musyrikin bi ghairi ikhtiyarihim, tanpa pilihan mereka. Wa alzamuhum bil khuruji ma'ahum, dan kaum musyrikin mengharuskan mereka untuk keluar bersama mereka memerangi kaum muslimin di Badar. Summa lamma daratil ma'rakatu qutila unasun minhum wa hum fi saffil kufar. Na'udzubillah. Ya. Maka ketika terjadi peperangan, maka dibunuhlah sekelompok orang dari kalangan mereka, ini muslimin. Wahum fi shaffil kufar, mereka berada di barisannya orang-orang kafir. Ya. Walam ya'lam al-muslimuna bihim. Maka kaum muslimin yang membunuh mereka tidak tahu bahwasanya mereka yang dibunuh adalah ternyata kaum muslimin. Kan kaum kafirin kalah itu. Maka dilihat mayat-mayatnya. Ya. Gembong-gembongnya dilempar ke sumur. Uqbah bin Rabi'ah, Abu Jahal dilempar ke sumur. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Falamma 'alimal muslimuna bihim nadimu, maka ketika kaum muslimin mengetahui mereka, maka kaum muslimin menyesal, aduh kenapa kita bunuh saudara kita ini? Wa qalu qatalna ikhwanana, kaum muslimin berkata di Badar, kita telah membunuh saudara kita. Fallahu فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ, maka Allah menurunkan ayat ini, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ. Allah berfirman, sebagaimana ditanyakan malaikat ini. Ya, inilah ucapan malaikat yang Allah kutip di Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat, ya, yang menzalimi diri mereka sendiri, malaikat bertanya, qalu bima kuntum? Ya, kenapa kalian ada di sini? Ya, ada apa kalian ini? Kok kalian tidak hijrah? Ya'ni mal watanul ladhi antum fi? Ayul watan? Apa negeri kalian yang kalian ada di situ? Negeri apa? Negeri kafir jawabnya. Maqalu, para malaikat tidak bertanya, kaifa halukum fil iman? Malaikat tidak bertanya bagaimana keadaan kalian dalam keimanan. Aw ma yakinukum, atau bagaimana keyakinan kalian? Masaluhum an hada, para malaikat tidak bertanya kepada mereka tentang hal tersebut. Inna masaluhum anil makan. Namun para malaikat bertanya kepada mereka tentang makan. Apa makan? Tempat. Ya, tentang tempat. Kenapa kalian kok ada di negeri Mekah itu? Ya. Fima kuntum? Qalu kunna mustada'ina fil ardh. Kenapa kalian kok ada di tempat ini? Mereka bertanya, mereka menjawab, kami ini ya ditindas, kami dilemahkan, enggak bisa kemana-mana. Yakni ajbaruna, maksudnya apa? Mereka memaksa kami alal khuruji bisababi da'fina, untuk keluar bersama mereka di perang Badar disebabkan kelemahan kami. Wala naqdiru an namtani'a, dan kita pun tidak sanggup untuk menolak. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, maka malaikat menjawab, bukankah bumi Allah luas sehingga kalian bisa berhijrah ya ke sana? Kanalakum ya mandujatun an hada, bahwa kalian memiliki mandujah, jalan keluar dari sini. Law hajartum mithla ma hajara ikhwanukum lam salimtum min hadhil waqi'ah, seandainya kalian berhijrah mithla ma hajara ikhwanukum, sebagaimana ikhwan kalian berhijrah di awal, la salimtum, maka kalian pun akan selamat min hadhil waqi'ah, dari peperangan Badar ini. Artinya mereka turut serta di barisan musyrikin dan akhirnya mereka terbunuh oleh kaum mukminin. Fa ulaika ma'wahum jahannam, inilah Allah ancam. Maka tempat mereka adalah jahannam, hadza wa'idun, ini ancaman. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruknya tempat. Illa al-mustad'afin, kecuali yang benar-benar terpaksa. Alladzina la yaqdiruna 'ala al-hijrah, yang tidak mampu berhijrah. Ya. Yang tidak mampu berhijrah. Nampi di syirik, yang mereka berada di negeri syirik, yang mereka tidak mampu untuk berhijrah. Illa al-mustad'afina minar rijal, kecuali yang memang ditindas dari kalangan pria, wanita, wal wildan, anak-anak. La yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, mereka tidak memiliki kemampuan hijrah, mereka pun tidak tahu jalan. Fa ulaika asallahu an ya'fu anhum, maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan ampuni mereka, ya, yang semoga Allah ampuni mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghama katsiran wa sa'ah, maka barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati ya muraghama, dia akan mendapati jalan keluar, dia akan mendapati jalan katsiran yang sangat yang besar, wasi'ah dan kelapangan. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasulih, dalam keadaan berhijrah pada Allah dan Rasulnya, summa yudrikuhul maut, kemudian maut menjumpainya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hada fi sya'ni haula, inilah kondisi mereka. Wa hadhihi qissatun ajibatun azimatun, inilah kisah yang ajibah, kisah yang mengagumkan, yang agung dari kisah hijrah ini. Annaha ulai ma islamihim, bahwasanya mereka orang-orang yang ada di Mekah, ya kaum muslimin yang ikut perang Badar tapi di barisan musyrikin, mereka itu padahal dengan keislaman mereka, wasidqihim fil Islam, dan kejujuran mereka dalam Islam. Ingat, mereka berjumpa dengan Nabi di Mekah. Mereka berjumpa dengan Nabi di Mekah, masuk Islam. Matinya dalam keadaan Islam, dalam keadaan kafir. Islam, matinya Islam. Ditanya oleh malaikat, kenapa kalian? Ya, mereka mengungkapkan alasannya. Lihat, kata Syekh. Ya. Anna ha'ulai ma'a islamihim wa sidqihim fil Islam lamma tarakul hijrata, namun tatkala mereka meninggalkan hijrah, min ghairi udhrin, tanpa ada udhur, hasala alaihim hadal wa'idu, maka mereka mendapatkan ancaman ini, dapat jahannam. Wa hadat taubikhu minal malaikati, maka taubikh ini, penghardikan dari malaikat ini, lamma ja'at taqbidu arwahahum, ketika mereka datang mencabut roh-roh mereka, fadalla ala annahu la yajuzu lil muwahhidi, maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi siapa saja yang bertauhid, al muslimi yang muslim, ayyatasahala bihadzal amri, bergampang-gampang, bermudah-mudah dalam perkara ini, wa ayyakuna ma'al musyrikin, dan dia tetap berada bersama kaum musyrikin, walau min ghairi mahabbatin lahum, walaupun tanpa mencintai mereka, mencintai musyrikin tersebut. Lakin mahabbatin limalihi au waladihi au abau baitihi, namun karena kecintaan terhadap hartanya, anaknya, rumahnya yang ada di negeri kafir, sehingga dia enggan untuk berhijrah ke negeri kafir. Au ghairi dzalik. Qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au au azwajukum au ashiratukum wa amwalun ikhtaraftumuha أو تجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, jika bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, harta kalian yang kalian usahakan, dan tijarah perniagaan yang kalian khawatirkan, ya, dan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah. Diancam oleh Allah, maka tunggulah. Ini ancaman. Kata Syekh kemudian, yakni intadiru, yakni tunggulah, hatta ya'tiya Allahu bi amri, hingga Allah datang dengan keputusannya. Hada wa'idun syadidun, maka ini adalah ancaman yang keras. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Fala yajuzu taqdimu mahabbatil amwali wal auladi ala ta'atillah, maka tidak boleh mendahulukan kecintaan kepada harta, kepada anak-anak, daripada ketaatan kepada Allah. Di saat demikian, ketaatan pada Allah ialah dalam bentuk hijrah. Maka hijrah mesti lebih didahulukan daripada kecintaan kepada negeri, kecintaan kepada rumah, dan seterusnya. Wa'alal hijrati wal jihad fi sabilillah. Nah, kecintaan kepada semua tadi tidak boleh mendahului kecintaan kita kepada hijrah, jihad fi sabilillah. Wal kathiru minan nas yaqra'una hadhil ayata, dan banyak orang membaca ayat ini, wala yatadabbarunaha, namun mereka tidak mentadaburinya. Kemudian di matan di atas, qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, walakin muraduna al-an mas'alatan min masailiha, wahia anna min ashabi Rasulullah SAW man lam yuhajir min ghairi syakkin fid dini wa tazyini dinil musyrikin. Nah, namun yang kami maksud saat ini adalah, ketika membawakan kisah hijrah di poin kelima ini, terdapat faedah tauhid. Ya, maksud kami di sini adalah mas'alatan, ialah terkait satu permasalahan, min masailiha, dari berbagai permasalahannya. Wahia, yaitu permasalahannya adalah anna min ashabi Rasulillah, ada di antara sahabat Rasulullah SAW man lam yuhajir, ada yang tidak berhijrah min ghairi syakkin fi dinin wa tazyini dinil musyrikin. Mereka tidak hijrah bukan karena ragu terhadap Islam atau bukan karena ingin tazyin, menganggap bagus agama musyrik, tidak. Lakin mahabbatan lil ahli wal mali wal watani, namun karena cinta keluarga, cinta harta, cinta tanah air. Falamma kharaju ila Badrin, nah tatkala mereka keluar ke negeri, ke perang Badar bersama kaum musyrikin, ma'al musyrikin, karihin, mereka dalam keadaan dipaksa, enggak suka, kutilu, mereka dibunuh, ba'duhum, sebagian mereka, birramyi, dengan tombak. Warami, maka orang yang menombak dari kalangan kaum muslimin, la ya'rifuhu, tidak mengenali dia. Falamma sami as-sahabah minal qatl anna minal qatla fulanan wa fulanan, maka ketika sebagian sahabat, lamma sami as-sahabatu, ketika sebagian sahabat mendengar bahwasanya termasuk yang terbunuh ada si fulan dan si fulan, dia masih muslim, fasyaqqa alaihim, maka beratlah bagi sahabat bahwasanya mereka merasa bersalah. Wa qalu qatalna ikhwanana, dan mereka berkata kita telah membunuh saudara kita. Fanzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Allah jawab, orang-orang yang diwafatkan malaikat itu, mereka itu ialah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ila qawlihi wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faman ta'ammala kisatahum wa ta'ammala qawla sahabati, maka barang siapa yang memperhatikan kisah mereka dan memperhatikan ucapan sahabat ini yang mengatakan qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara kami, alima, maka dia akan mengetahui annahu lam yablughhum anhum kalamun fid din au kalamun fit tazyin dinil musyrikin, lam yakulu qatalna ikhwanana. Maka barang siapa yang mentadaburi, merenungi perkataan sahabat di perang Badar, kita telah membunuh saudara kita, maka dia pasti akan mengetahui. Kalau dia mengetahui ini kisah ini dan ucapan sahabat tadi, maka orang ini akan mengetahui. Sa'an alima annahu law balaghahum, dia akan mengetahui seandainya sampai kepada sahabat, ya, kalamun, ya, ada kalam, ada ucapan fid din au kalamun, kalam terkait fid din artinya ucapan keraguan terhadap Islam, au kalamun fit tazyini dinil musyrik, atau ucapan yang memuji agama musyrik, lam yaqulu, tentulah para sahabat tidak akan mengatakan, ya, qatalna ikhwanana, kami telah membunuh sahabat kami. Artinya begini, sahabat ketika membunuh kaum muslimin di Badar yang ada di barisan musyrikin, qatalna ikhwanana. Kenapa sahabat mengatakan demikian? Karena sahabat tahu mereka ini tidak hijrah bukan karena ragu terhadap Islam. Mereka ini tidak hijrah bukan karena ingin memuji apalagi membenarkan agama musyrikin. Paham sini? Nah, akhirnya sahabat mengucapkan qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara kami. Ya, lihat kita baca. Fa inna Allah, kita baca syarahnya aja. Ya, itu ya footnote nomor ya 32 ya. Fas sahabatu maqalu ikhwanana. Ya, maka para sahabat tentulah tidak akan mengatakan ikhwanana, saudara kami. Illa li'annahum, sahabat tidaklah mengucapkan demikian illa li'annahum, melainkan mereka mustaqimuna 'ala din. Melainkan mereka yang terbunuh ini, kalangan kaum muslimin yang terbunuh di Badar ini, yang berada di pihak musyrikin karena dipaksa, mereka tetap istiqomah di atas agama mereka. Ya. Ma dzukira anhum annahum malu ma'al musyrikin, tidak pernah disebutkan dari mereka, sahabat yang tetap bertahan di Mekah bersama musyrikin, tidak ikut hijrah, tidak pernah disebutkan dari mereka bahwasanya mereka malu ma'al musyrikin, sudah condong kepada kaum musyrikin. Au madahul al musyrikin, tidak pernah terdengar mereka memuji musyrikin. Baliu begiduna dinal musyrikin, bahkan mereka tetap membenci agama kaum musyrikin, orang-orang musyrik. wa kanu 'ala tauhid, dan orang-orang yang tetap berada di Mekah ini ya, dari kalangan sahabat yang tidak ikut hijrah, mereka tetap berada di atas tauhid. Wa kanu mukhlishina lillahi wa laysa fihim nifaqun, mereka adalah orang-orang yang ikhlas memurnikan ibadah pada Allah, tidak memiliki sifat kemunafikan. Lakin taruku syai'an wahidan, namun mereka meninggalkan satu hal. Wa huwa al-hijratu min ghairi udhrin, yaitu hijrah tanpa udzur. Ya. Fala mahumullahu al-ada dalik, maka Allah mencela mereka atas hal tersebut. Kemudian dimatan lagi ya. Fa inna Allah, kata Syekh, fa inna Allah qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrati, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada mereka, mereka dalam keadaan mereka sedang ada di Mekah, qabla al-hijrah, sebelum hijrah, anna dzalika kufrun ba'da al-iman, bahwasanya yang demikian itu adalah perbuatan kufur setelah sebelumnya beriman. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah imannya, kecuali jika dia dipaksa dan kalbunya tetap tenang dalam keadaan keimanan. Ablaghu min hadha ma yataqaddam ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim, maka ini lebih ablagh, lebih dahsyat daripada ya, apa yang telah berlalu dari firman Allah Ta'ala tentang mereka. Fa innal malaikata taqul, malaikat bertanya kepada mereka, fi makuntum, ya, ada dalam keadaan apa kalian sehingga kalian tetap berada di kota Mekah ini, sehingga kalian tidak hijrah. Kaifa tasdiqukum, ya, bagaimana pembenaran iman kalian, tasdiq iman kalian. Kaifa tasdiqukum, bagaimana iman kalian. Qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka menjawab, kami ini tertindas di muka bumi. Ya. Walam yaqulu kadzabtum, malaikat tidak berkata kalian dusta, enggak demikian. Ya, mislama yaqulullahu wal malaikatu, sebagaimana yang Allah jawab, yang Allah firmankan dan malaikat jawab, ya, lil mujahid, kepada orang yang berjihad, yang ngaku-ngaku ikhlas pada riya di dunia. Allazi jahadtu fi sabilik, yang dia berkata, saya berjihad di jalan kau ya Allah, hatta kutiltu, hingga aku dibunuh. Ya, maka Allah menjawab, kadzabta, engkau dusta, wa taqulul malaikah, dan malaikat pun berkata, ya, wala taqul malaikah, kadzabta, malaikat pun berkata, engkau dusta. Bal qatalta liyuqala jari'un, bahkan engkau berperang, terbunuh di medan peperangan agar engkau disebut sebagai pemberani. Wa kadzalika yaqulu lil 'alim wal mutasaddiq, demikian pula yang demikian dikatakan kepada orang yang alim, yang berilmu, dan orang yang bersedekah. Ya, ketika ditanya, kenapa kalian bersedekah? Kenapa kalian membaca Quran? Kadzabta, maka Allah jawab, engkau dusta. Ya. Bal ta'allamta liqala 'alim, bahkan kau belajar agama agar kau disebut sebagai orang alim. Na'udzubillah. Wa tasaddaqta liqala jawad, dan kau pun bersedekah supaya kau disebut sebagai orang yang dermawan. Nah, mana lagi berikutnya? Petnat nomor 33. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fal malaikatu masaluhum an imanin an imanihim wa aqidatihim." Malaikat tidak bertanya kepada mereka tentang iman dan akidah mereka. "Li'annahum ya'rifuna annahum 'ala aqidatin sahihatin wa 'ala imanin shadiqin." Karena malaikat sudah tahu mereka ini muslimin yang ada di tengah musyrikin Mekah adalah orang-orang yang akidahnya lurus, yang ya, yang iman yang benar. Lakin sa'aluhum anil makan, namun malaikat bertanya kepada mereka tentang tempat, alladihum fi, yang mereka berada di situ, haitsu la yajuzu lahum ay yabqau fihi wa hum yaqdirun, yaitu di mana mereka tidak boleh tetap berada di negeri tersebut selama mereka mampu, ala hijrati minhu, untuk berhijrah. Nah, kemudian di putat berikutnya kata Syekh, al malaikatu lam taqul kadzabtum lastum muslimin, malaikat tidak mengatakan, ketika dijawab, kenapa kalian tidak hijrah, kami begini begitu, malaikat tidak mengatakan, engkau dusta, kamu bukan muslim. lastum mu'minin, kau bukan mu'min. Malaikat tidak menyatakan demikian. Bal qalu, bahkan malaikat berkata, fima kuntum, ya, dalam, ada dalam keadaan apa kalian kok sehingga tetap berada di negeri kafir ini? Ya. Sa'aluhum anil makan, malaikat bertanya kepada mereka tentang tempat alladihum mawjuduna fihi, ya, yang mereka berada di situ. Mawjuduna haitsu kharaju ma'al musyriki, mereka ada di situ di mana mereka keluar, ya, ke medan Badar bersama kaum musyriki. Walau kana mukrahin, walau kanu mukrahin, walaupun mereka dipaksa, ya, walaupun mereka dipaksa, li annahum humus sababu fi tasallutil kufari alaihim, karena mereka lah yang menjadi penyebab kaum kufar, orang-orang kafir mendominasi mereka, menguasai mereka. Wala yajuzu, ya, murafaqatuhum wal khuruju ma'ahum, maka tidak boleh berkawan dengan mereka dan ikut keluar bersama mereka, hubban lil mali wal lil ahli, hanya karena cinta, ya, cinta harta dan keluarga. Wa mudaratun likay yubqu 'ala al-amwalihim, dan juga mudarah, bersikap ramah, pura-pura basa-basi supaya, ya, orang-orang musyrikin menjaga, ya, harta mereka. Sudah, ya. Berikutnya matannya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa amma haula'i falam yukadzibuhum bal ajabuhum. Adapun mereka, para malaikat, malaikat tidak mendustakan mereka. Jawaban kaum muslimin yang mati di Badar bersama kaum kafirin, bal ajabuhum, bahkan malaikat menjawab argumentasi mereka dengan mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Malaikat menjawab, bukankah bumi Allah lapang luas, fatu hajiru biha, sehingga kalian dapat berhijrah ke situ. Wa yazidu dhalika idhan, dan yang semakin memperjelas hal ini, lil arifi wal jahili, bagi orang yang arif, bagi orang yang berilmu dan yang jahil sekalipun, allati ba'daha, itu yang terdapat setelahnya, itu di ayat setelah ayat ini, itu firman Allah, illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan, kecuali orang-orang tertindas dari kalangan pria, wanita, anak-anak, la yastati'una hilatan, yang mereka tidak memiliki daya upaya, ya, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak mengetahui jalan. Ya'ni la yudharu illa man tarakal hijrata ajizan anha, maka tidak diberi udur orang yang tidak berhijrah kecuali yang tidak sanggup hijrah. Fa innahu ma'dzurun, maka baru dia diberi udur. Allah berfirman, illal mustada'fin, kecuali yang benar-benar tertindas dari kalangan pria, wanita, anak-anak, yang mereka tidak tahu jalan, tidak sanggup untuk jalan, ya, lil khuruj, untuk keluar. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak mengetahui tahu jalan. Ulaika asallahu ayyafu anhu, mereka itulah orang-orang yang semoga Allah ampuni mereka. Hada wa'adun minallahi bil'afwi, maka ini adalah janji dari Allah dengan ampunan. Kemudian di matan berikutnya, kata Syekh, ya, kita habisi nanti sampai ke poin ke-6. Mudah-mudahan ini pertemuan kita hanya 3 sesi. Sesi ini sesi poin ke-5, sesi kedua poin ke-6, sesi ketiga kita bacakan soal jawab, habis itu selesai. Jadi gak kayak bulan lalu yang sampai 6 sesi. Bulan ini hanya 3 sesi, karena kita udah bacain bulan lalu banyak sekali. Baik, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hada awdahu jiddan, maka ini sangat jelas sekali anna haula'i kharaju minal wa'id, bahwasanya mereka yang mereka ini yang apa yang tidak mampu, mereka keluar dari ancaman. Artinya mereka ini yang tertindas, betul-betul tertindas, tidak mampu untuk hijrah, mereka tidak terkena ancaman. Ancaman Allah jahannam. Ya. Paham enggak sini? Berarti yang tidak ada uzur untuk hijrah, dia mampu hijrah tapi enggak mau, kenapa? Karena ada bisnis di negeri kafir. Karena ada keluarga, karena ada harta dan seterusnya. Ya, maka mereka yang tidak diberi uzur. Falam yabqa syubhatan. Maka kalau sudah jelas yang tidak mampu dapat uzur ini tidak terkena ancaman, maka tidak falam yabqa syubhatun, maka tidak tersisa satu syubhat pun, satu kesamaran pun. Lakin liman talabal ilmi, lakin liman talabal ilma. Ya, namun ini bagi orang yang menuntut ilmu. Ya, maka tidak samar bi khilafi man lam yatlubuhu. Ini berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu, yang enggak belajar, yang enggak ngaji. Ya. Bal qala Allahu fihim, bahkan Allah berfirman tentang mereka, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tuli bisu, buta, mereka tidak mau kembali. Ya, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, "Na'am ya. Ikhtilatul muslimin ma'al kufar min ghairi udhrin amrun la yajuzu." Bercampur baurnya, bergaulnya kaum muslimin dengan orang kafir tanpa ada udhur, campur baur, ya, ini adalah perkara yang tidak boleh. Bala Buddha, bahkan mesti antutamayyaza, harus dibedakan biladul muslimin an biladil kuffar, negeri-negeri muslimin dengan negeri-negeri kafir. La yukhalitul muslimu al musyrika, seorang muslim tidak boleh dia tinggal bareng bersama orang-orang musyrik, yang musyrik di situ dominan. Bal qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi SAW bersabda, la tataraa narahuma, maka api di antara kedua, dapur di antara kedua, jangan saling melihat. Ya, jangan saling melihat, tidak saling melihat dapur di antara keduanya, apinya, api yang ada di dapurnya, kompornya. Ya, kalau udah kompornya berarti dia ngelihat kompor tetangganya. Kalau zaman dulu kan masak, ya, di belakang rumahnya pakai tungku misalkan. Saling melihat berarti dia tinggal di tengah-tengah kaum kafir. Ya. Maknanya apa? Ayyab'udu anhu mahma amkanahu dzalik. Yaitu dia mesti menjauh dari orang-orang kafir tadi sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Dia hindari ngumpul bareng, tinggal bareng bersama musyrikin. Yang Nabi SAW berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kafirin. Ini kasusnya berbeda dengan kafirin yang jadi tetangga kita dan dia minoritas. Nah, ini enggak masalah. Maka dia kafir zimmi. Kafir zimmi. Ya. Nah, jangan sampai kita yang jadi minoritas. Ya, semisal kita tinggal di Singapura. Singapura kan negeri apa? Negeri kafir. Ya, orangnya kafir, negaranya kafir, mayoritas kafir. Kemudian mana lagi? Wa man fahima hadzal mawdi'ah. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menutup poin kelima ini. Barang siapa yang mengetahui poin ini. Ya. Man fahima hadzal mawdi'ah, poin ini itu poin hijrah. Hijrah, ya. Walladhi qablahu, dan yang sebelumnya, poin keempat. Fahima kalamal Hasan al-Basri, maka dia akan memahami ucapan Hasan al-Basri. Apa ucapan Hasan al-Basri? Laisal imanu ya bittahalli wala bittamanni, Walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al a'malu. Kalau dia sudah paham poin kelima dan keempat, maka dia akan memahami ucapan Hasan al-Basri. Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan, iman itu bukanlah sekedar berhias, bukanlah sekedar tamani, berangan-angan. Namun iman itu adalah apa yang menetap di kalbu, yang kemudian dibenarkan oleh amal. Artinya, dia beramal. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Putnot ke berapa itu? 37. Qauluh. Oh, ini ada ayatnya. Poin ke 37 ya. Fal iman ma huwa saddaqathu al a'malu. Iman itu ialah yang amal membenarkannya. Lisan bertutur, maka amal membenarkan apa yang dituturkan oleh lisan. Lisan mengucap la ilaha illallah, maka amal merealisasikan apa yang diucapkan oleh lisan, yaitu dengan menjalankan konsekuensi dari makna la ilaha illallah, nafyu isbat. Beribadah hanya pada Allah, mengkufuri semua peribadatan selain Allah. Ya, wa minha al-hijrah. Di antaranya adalah hijrah. Di annaha minal amali, karena hijrah adalah bagian dari amal. Wa hadza fihi raddun 'alal murji'ati. Dan dalam hal ini terdapat sanggahan bagi kaum murji'ah, alladzina yaqulun, yang mereka berkata, innahu yakfi al-imanu bil qalbi. Iman cukup di kalbu. Maksiat tidak mempengaruhi iman, katanya. Au bil qalbi wal lisan, atau iman itu cukup dengan kalbu dan lisan saja. Fala yakfi al-i'tiqad wa an-nutq bil ya balabuda min al-amal. Padahal keyakinan, pengucapan itu tidaklah cukup untuk menjadikan iman itu adalah iman yang hak, ya, melainkan mesti disertai juga dengan amal. Kalau pengakuan saja, Abu Thalib meyakini, Iblis meyakini, Fir'aun meyakini, tapi kafir. Amal saja tanpa keyakinan, amal dan ucapan, ya, munafikun beramal. Mengucapkan kalimat iman, idza ja'al munafiqun qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Baik. Qauluhu. Kemudian mana di matan berikutnya? Matan ke-37. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dzalika anna Allah taala yaqul, yang demikian Allah taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu wal amalu shalihu yarfa'u. Idaihi, kepadanya lah, kepada Allah lah. Yas'adu, naiklah kalimat thayyib, kalimat yang baik dan amal soleh. Naik kepada Allah. Naik ke atas. Qauluhu ilaih, ay ilallah. Firman Allah, ilaih, yaitu kepada Allah. Yas'adu kalimat thayyib, naik kalimat-kalimat yang baik. Semisal, minad zikri, berupa zikir, qiraatil Quran, tasbih, tahlil, wa kulli kalamin, ya, tayyibin, dan semua ucapan yang baik, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Fa innahu yas'adu ila Allah, semuanya naik kepada Allah jalla wa ala. Ya, wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ni semua, wa ta'limul ilmi nafi, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, kullu hadza min al kalamit tayyibi, semua ini masuk dalam cakupan kalam tayyib, kalam yang baik, ucapan yang baik. Wal kalamut tayyib ma'an nasi wa ma'al aqarib, dan ucapan yang baik kepada orang-orang maupun pada kerabat. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kalimat yang baik kepada orang-orang. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya, kedua orang tuamu, ucapan yang baik. Qulu hadza min al-kalami thayyib, semua ini termasuk dalam cakupan kalam yang baik. Yas'adu ilallahi, naik kepada Allah, ya, lakin la yas'adu binafsi, namun tidak naik dengan sendirinya, balabuda minal amal, namun disertai, harus disertai dengan amal. Wal amalu salih yarfa'u, dan amal salih yang naik kepadanya. Wa fi hadza raddun 'alal murji'ati aidan, dan dalam hal ini juga terdapat sanggahan bagi kaum murji'ah juga. Ya, kita break, nanti kita lanjut lagi ke maudik ke-6, poin ke-6. Ya, terus kita lanjut ke soal jawab. Subhanallah. Ya, 10 sampai 15 menit. Tepat dulu.